Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ma'asar al-ikhwah a'azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-389 dalam kitab aslinya, hadis yang ke-504. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Nukhailata qila lahu ud'u Allah qal Allahumma anqus minal maradi wa la tanqus minal ajri faqila lahu ud'u faqala Allahumma ij'alni minal muqarrabin waj'al ummi minal khawril in. Diriwayatkan sebuah athar dari Abi Nukhailah, pernah dikatakan kepada beliau, berdoalah kepada Allah. Maka beliau berdoa, Allahumma anqus minal maradi wala tanqus minal ajri. Ya Allah, kurangilah derita dari penyakit, namun jangan engkau kurangi pahalanya. Kemudian dikatakan lagi kepada beliau, berdoalah, berdoalah. Maka beliau berdoa, Allahumma ij'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang nantinya didekatkan kepada engkau. Dan jadikan ibuku nanti di akhirat termasuk bagian dari bidadari surga. Maka dalam asar yang mulia ini, kita bisa mengetahui bagaimana selera salafun as-salih, selera para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabah, para tabi'in dan atba'u tabi'in, ketika mereka diminta untuk berdoa, maka di antara doa yang mereka panjatkan, Allahumma anqus minal maradi, ya Allah, kurangilah derita sakit. Namun jangan engkau kurangi pahalanya. Ini menunjukkan semangat mereka untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah. Dan betapa tingginya kekhawatiran dan rasa takut mereka kalau berkurang pahala mereka di sisi Allah. Mereka memohon agar penyakit-penyakit yang mereka derita dikurangi oleh Allah. Namun mereka tidak menginginkan pahalanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para salafun as-salih, para pendahulu kita yang saleh, para a'immah, para ulama, mereka adalah figur-figur manusia yang paling semangat untuk menggapai pahala di sisi Allah. Dan mereka adalah figur manusia yang sangat takut, sangat cemas kalau mereka dikurangi pahalanya di sisi Allah. Atau bahkan mereka adalah manusia yang paling takut kalau nanti mereka menjalani perjalanan kehidupan akhirat yang sangat panjang dalam keadaan mereka sebagai orang yang bangkrut. Sehingga dalam doanya mereka panjatkan, ya Allah, jangan engkau kurangi pahalaku. Ketika diminta lagi, udu, Berdoalah engkau kepada Allah, berdoalah engkau kepada Allah. Maka di antara doa yang dia panjatkan, Allahumma ja'alni minal muqarrabin, ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hamba yang nantinya didekatkan kepada engkau, ya Allah. Muqarrabin isim maf'ul dari fi'il qarraba yuqarribu. Di sini ada takrirur ra. Diulangnya ra ini menunjukkan makna taksir. Artinya benar-benar semoga nanti termasuk bagian dari orang-orang yang benar-benar didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari sini kita mendapatkan faedah bahwasannya cita-cita tertinggi para sahabat, para tabi'in adalah menjadi hamba-hamba yang nanti dekat dengan Allah dalam kehidupan akhiratnya. Waj'al ummi minal khuril 'ain. Kemudian di antara doanya, jadikan ibuku nanti termasuk dari bidadari surga. Ini menunjukkan pada kita bahwasannya salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah pribadi yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga tidak melupakan dalam doanya kebaikan untuk kedua orang tuanya. Di sini berharap nantinya ibunya menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga. Karena wanita-wanita ahlul jannah, mereka adalah bidadari-bidadari surga. Memohon kepada Allah agar ibunya menjadi ahlul jannah. Maka di sini juga terdapat satu faedah, anjuran untuk kita mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita berusaha terus mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita di saat sehatnya, di saat sakitnya, di saat lapang, di saat dalam kesempitan, dalam segala keadaan kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Mereka adalah manusia-manusia yang paling punya hak atas kita untuk kita berikan bakti baik kita kepadanya. Bahkan diterangkan oleh para ulama, seorang anak tidak dikatakan sebagai seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya sampai anak tadi bisa lebih mengutamakan keridhaan keduanya di atas keridhaan seluruh manusia. Tentunya kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua, sampai si anak tadi bisa menuruti apa yang menjadi perintah dan larangan dari keduanya selama dalam perkara yang ma'ruf tanpa ada penentangan. Yang ketiga, sampai seorang anak bisa memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan, menyenangkan hati kedua orang tuanya tanpa kedua orang tuanya memintanya, dalam keadaan si anak merasa bahwasanya segala apa yang telah dia berikan kepada kedua orang tuanya dari kebaikan, bakti baik, pemberian dan lain sebagainya itu masih jauh dari kurang untuk bisa menunaikan hak keduanya. Maka kalau tidak bisa memenuhi tiga perkara ini, belum bisa dikatakan seorang anak itu sebagai seorang yang barun liwalidayhi, sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Salafun as-salih sampai terus dalam doanya memohonkan kebaikan kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Demikian juga Abu Hurairah, beliau berdoa, ya Allah, Ampunilah orang-orang yang memohonkan ampun untuk diriku dan memohonkan ampun untuk ibuku. Ini juga sebagai bentuk birrus salaf liwalidayhim, bakti baik para salaf kepada kedua orang tua mereka. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-390 atau dalam kitab aslinya hadis yang ke-505. Qala al-musannifu rahimahullahu taala an Atha ibni Abi Rabbah rahimahullahu taala qala li ibnu Abbas ala uriyaka imra'atan min ahli al-jannah qultu bala qal hadhihi al-mar'atu as-sauda attadin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat inni usra'u wa inni utakassafu fad'a Allah li qala alaihi salatu wassalam in si'ti sabarti walakil jannah wa in si'ti da'autullaha yu'afiyaki faqalat asbir faqalat inni utakassafu fada'allaha li alla utakassafa fada'alaha. Riwayatkan dari Atha bin Abi Rabbah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menyampaikan padaku, maukah aku perlihatkan padamu seorang wanita dari ahlul jannah, seorang wanita dari calon penduduk surga? Maka kata Atha, tentu, tentu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kemudian menjelaskan, ini dia, seorang wanita hitam yang dahulu pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menyatakan, inni usra'u, sesungguhnya aku terkena penyakit semacam penyakit epilepsi atau ayan. Sebagian para ulama menafsirkan semacam gangguan jin, kesurupan. Dan sungguh ketika aku sedang kambuh, maka auratku tersingkap. Maka berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjawab, kalau kamu mau, kamu pilih bersabar, bagimu surga. Dan jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan padamu. Faqalat, maka wanita hitam tadi menjawab, asbiru, kalau begitu aku akan bersabar. Bersabar dengan penyakit yang dia derita. Namun, wahai Rasulullah, sungguhnya kalau sedang kambuh penyakitku, pakaianku tersingkap. Doakanlah kepada Allah untukku agar jangan sampai pakaianku tersingkap ketika aku sedang kambuh. Pada alaha, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa untuknya yang demikian itu. Maka dari hadis yang agung dan mulia ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bisa kita petik. Yang pertama, dari ucapan Abdullah bin Abbas kepada muridnya Atha bin Abi Rabbah, ala uriyaka mra'atan min ahlil jannah. Ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu adalah sosok manusia yang sangat semangat untuk memberikan ibroh kepada generasi berikutnya, kepada para muridnya, agar mereka mengambil teladan dari kisah para salaf. Di sini muridnya yang bernama Atha bin Abi Rabbah diberitahu tentang figur seorang sahabiyah yang sabirah, yang sangat sabar, sangat menjaga kehormatan dirinya, agar dia bisa mengambil pelajaran dari kisah yang akan dia sampaikan. Karena akan diberi faedah yang sangat berharga, maka Atha bin Abi Rabbah menyatakan bala tentu. Ini menunjukkan salafun as-salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, adalah manusia-manusia yang paling semangat mendapatkan fawaid ilmiah, faedah-faedah ilmiah. Karena mereka adalah sosok yang paling tahu, paling paham bahwasanya dengan faedah ilmiah itu akan menjadi sebab kebahagiaan hidup mereka di dunia wal akhirah. Sehingga mereka tidak mau luput dari satu faedah ilmiah yang bisa mereka dapatkan. Dia bersemangat, tentu. Ibnu Abbas menceritakan, ini ada seorang wanita yang berkulit hitam. Maka di sini boleh bagi seseorang ketika menyampaikan tentang kondisi seorang menyebutkan warna kulit. Seorang yang berkulit hitam, seorang yang tinggi, seorang yang pendek, seorang yang gemuk, orang yang kurus. Dalam rangka untuk ta'rif, mengenalkan. Wal hajah, ketika dibutuhkan. Ini kan ingin menyampaikan sebuah faedah ilmiah tentang kesabaran seorang sahabiyah, sifat ifah, menjaga diri dari seorang wanita sahabiyah yang mulia, afifah, yang benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Meskipun seorang wanita yang hitam, kalau tersingkap auratnya dalam keadaan tidak sadar, dia tidak rela, tidak menghendaki yang demikian itu. Maka kalau kita bandingkan dengan wanita-wanita sekarang, jauh bedanya. Dalam keadaan sadar, auratnya dipertontonkan, bahkan bangga auratnya dilihat oleh manusia. Gak ada rasa ifah pada diri mereka. Gak ada ifah sedikit pun yang ada pada mereka. Ini seorang wanita yang berkulit hitam, tersingkap pakaiannya ketika tidak sadar, ketika dalam kondisi pingsan, takut kepada Allah, merasa malu kepada Allah Jalla wa'az. Sehingga memohon kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam agar meskipun beliau sedang sakit, kambuh ayannya atau terkena gangguan jin, agar tidak tersingkap auratnya. Menunjukkan betapa dia adalah wanita yang menjaga ifahnya, menjaga kehormatan dirinya. Maka menyebutkan sifat seseorang orang yang hitam, tinggi, besar, atau pendek, kurus, gemuk. Kalau enggak ada jalan lagi untuk menjelaskan tentang figur dia kecuali dengan cara itu, maka dibolehkan. Tentunya dia tidak berniat dengan yang demikian itu untuk mengurangi haknya atau mengolok-oloknya, untuk merendahkan dirinya. Dalam rangka untuk menyampaikan faedah ilmiah, maka yang demikian itu perkara yang dibolehkan. Disebutkan, wanita hitam tadi mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inni usra'u, aku terkena penyakit ayan." Sehingga ketika kambuh, kejang, kemudian enggak sadarkan diri. Merasakan sakit pada seluruh otot-ototnya atau saraf-sarafnya. Atau asar itu penyakit karena gangguan jin. Wa ini utakasafu, kalau aku sedang terserang penyakit tersebut, biasanya tersingkap auratku. Ini menunjukkan dia begitu takut, khawatir kalau tampak auratnya dalam keadaan dia sedang tidak sadar. Tersingkap auratnya dalam keadaan tidak sadar, dia itu takut, dia khawatir. Bagaimana kalau seandainya tersingkap dalam keadaan sedang sadar? Tentu lebih malu lagi, lebih takut lagi, lebih khawatir lagi. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabiah adalah wanita-wanita yang afifah, benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Ketika dia memohon agar didoakan kesembuhan oleh Rasulullah, maka Rasul memberikan pilihan. Kalau kamu mau, kamu sabar, kamu akan mendapatkan surga. Kalau kamu mau, aku akan doakan kesembuhan untukmu. Dia lebih memilih untuk bersabar. Bahwasannya bersabar menanggung derita sakit musibah itu memiliki pahala yang besar. Dan itu tentu bagi mereka yang terkena penyakit atau mereka yang terkena musibah, kemudian benar-benar bisa bersabar. Wanita ini memilih sabar dengan penderitaan yang dialami. Kenapa? Keinginan dan cita-cita tertingginya adalah untuk mendapatkan surga. Namun dia malu kalau dalam keadaan terserang penyakitnya kemudian tersingkap auratnya. Karena rasa ifahnya, rasa malunya, rasa benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil juga, bahwasanya bersabar terhadap cobaan-cobaan dunia ini akan mewariskan surga. Juga di antara kesembuhan dari beragam penyakit itu yang paling utama adalah dengan doa. Dengan kita kembali kepada Allah, dengan kita bertawakal kepada Allah, dengan kita berserah diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang demikian itu jauh lebih mujarab, lebih bermanfaat dari berbagai macam pengobatan-pengobatan yang lainnya. Juga di sini ada satu faedah yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya meminta doa dari seorang yang dikenali padanya ada ketakwaan, kesolehan. Juga di sini bolehnya meninggalkan menempuh asbab dengan berobat bagi orang yang memiliki tawakal yang tinggi. Maka boleh dengan tawakalnya, dengan dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, memilih bersabar, ini dibolehkan dengan dalil hadis ini. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.